Mitra bisnis, Richard Wiseman adalah seseorang ahli yang melacak tentang keberuntungan dan kesialan seseorang. Dia menganalisa dua tipe manusia. Ada dua anak muda, yang satu bilang saya ini selalu hoki, selalu punya keberuntungan, yang satu bilang saya selalu sial. Dan dia mencoba kedua orang ini pada saat yang berbeda, disuruh berjalan pergi ke sebuah warung, kedai kopi dan menunggu dia. Maka orang yang beruntung ini ketika disuruh pergi, ternyata di jalan dia menemukan uang $50. Memang uang ini ditaruh oleh Richard Wiseman punya tim ya. Dan dia menemukan uang itu di pinggir jalan dan dia ambil uangnya. Dan dia jalan lagi dan dia ketika sampai di kedai kopi, ternyata si Richard belum datang. Dia lihat kanan kiri, di situ ada seorang yang terkenal di dalam dunia bisnis. Dan orang ini bisa kenalan dengan orang itu dan tanya-tanya tentang kesempatan bisnis yang mungkin ada ya. Sedangkan orang kedua yang mengaku sial melakukan perjalanan yang sama, tapi dia tidak melihat ada uang di sana. Dan ketika dia sampai di kedai menunggu si Richard dan datang-datang dan dia marah-marah dan akhirnya pulang, tapi dia tidak sadar di sebelahnya ada seorang ahli ekonomis, orang pebisnis yang sukses di sebelahnya dan tidak ingin berkenalan dengan orang itu, bahkan tidak sadar ada orang seperti itu. Mitra bisnis, ternyata dua tipe orang ini, yang satu mengatakan bahwa dia sangat hoki, sangat beruntung, yang satu bilang sangat sial, bukan dari dalamnya, tapi karena perilaku dan cara dia menanggapi kehidupan dan melihat kehidupan ini. Kalau orang itu memandang bahwa saya harus punya pacar yang tinggi, yang cantik, yang pandai, yang mau bekerja keras, yang dari keluarga baik-baik, yang orangnya dulunya adalah orang priayi, dan seterusnya. Maka ini membuat kita menjadi sangat rigid, kita harus mau ABCD. Tetapi orang yang beruntung adalah orang yang oke, saya akan mencari orang yang lebih cocok dengan kehidupan saya. Kenal yang bagaimanapun tidak apa-apa, toh kita akan bersahabat. Kalau kenal dan menjadi pacar dan menikah, baik. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, kita cari yang lain. Sikap-sikap yang kedua ini menjadi sikap yang lebih beruntung daripada sikap pertama. Begitupun dengan rencana kerja. Saya mau jam 9 harus ini, jam 11 harus ini, jam 13 harus ini, jam 14 harus ini, jam 17 harus ini. Tidak boleh selisih 1 menit pun. Nah, ini ternyata membuat orang terlalu rigid dengan agendanya. Maka orang yang lebih beruntung adalah orang yang bilang bahwa inilah 4 hal penting yang harus saya lakukan hari ini. Marilah kita jalan dan kita sesuaikan dengan waktu dan perjalanan waktu saya. Setidaknya 3 hal yang paling penting harus sudah selesai. Ada orang yang bilang, saya ingin ketemu di acara itu, harus ketemu dengan orang yang sukses itu, supaya saya bisa bersahabat dengan dia. Tentu keinginan seperti itu baik, tapi kalau sikap kita sebagai orang yang memelihara keberuntungan, saya ingin ketemu orang itu, tapi kalau saya tidak ketemu orang itu dengan siapapun, saya bisa bersahabat karena dari situ saya bisa belajar banyak. Mitra bisnis, sikap dan perilaku kitalah yang menentukan keberuntungan kita. Kalau kita mau bersikap dengan lebih terbuka, lebih positif, lebih observatif, lebih willing atau bersedia untuk mencoba hal-hal yang baru, maka kita akan lebih beruntung. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau pada Facebook saya www.facebook.com/TanahDisantoso3, angka 3 ya, jadi satu kata, Tanah Disantoso sambung dengan angka 3. Mitra bisnis, sukses selalu untuk Anda.